Mitra bisnis, akhirnya Dahlan Iskan, pemilik kelompok usaha media Jawa Post Group, dilantik menjadi direktur utama PLN. Sejumlah persoalan menanti untuk segera diselesaikan. Di antaranya adalah persoalan krisis listrik yang telah menjadi salah satu penyebab lemahnya daya saing Indonesia. Persoalan lain adalah penolakan dari Serikat Pekerja PLN terhadap Dahlan Iskan. Sanggupkah dia membenahi PLN? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, Toto Dirgantoro. Pak Toto, apa yang harus segera dilakukan Dahlan Iskan, Pak? Yang pertama, dia pasti harus menguasai ke dalam. Dia harus menginventarisir dulu semua, dan dia harus tahu persis mengenai kebutuhan listrik masyarakat, dan dia harus mengetahui persis kebutuhan listrik yang dia miliki, sehingga dia bisa mendesain ataupun merencanakan untuk kedepannya, dan juga dia harus melakukan pembenahan dan pembersihan ke dalam diri PLN itu sendiri. Terus PLN ini sebetulnya udah kondisi saat ini udah sangat-sangat memberatkan masyarakat. Masyarakat harus tetap menanggung, tidak ada pilihan lain karena hanya PLN, tapi listrik juga yang dengan BRPERT, ini kerugian di masyarakat industri juga cukup besar. Dan yang lebih mengherankan lagi, bahwa mereka kerja di PLN kan sudah puluhan tahun, mestinya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahwa kebutuhan listrik selalu meningkat. Kapasitas PLN sekarang berapa? Berarti harus ada pembangunan untuk mengantisipasi pengembangan yang lebih lanjut. Begitu juga kebutuhan permintaan ke depan berapa besar. PLN harus membangun apa lagi dan lain sebagainya. Ini kan kegiatan tidak pernah dilakukan. Sehingga semua ad hoc sampai akhirnya padam hidup gitu lah. Tapi kenapa muncul penolakan dari sebagian pekerja di PLN sendiri ya? Ya, itu otomatis. Jadi setiap perubahan pasti membuat orang gundah. Karena mereka sudah merasa benen dengan kondisi yang ada, begitu ada perubahan mereka merasa akan terjadi perubahan juga atas dirinya. Nah, ini yang kadang-kadang protes, padahal belum mesti akan terjadi lebih jelek. Kadang perubahan itu akan membawa lebih bagus. Nah, tapi di sisi negatifnya memang yang terbiasa melakukan sesuatu hal yang tidak baik, mereka juga khawatir karena kalau dilakukan pembersihan. Nah, ini sudah sewajarnya lah, ya, dan pemerintah harus berani melakukan itu, dan ini juga serikat pekerja juga harus menyadari akan hal itu gitu loh. Kalau enggak, ya PLN enggak akan maju-maju. Jadi PLN memang perlu dipimpin oleh orang dari luar ya Pak? Nah, kalau kita mau ambil dari orang dalam, kita terus terang tahu bahwa PLN sebagai BUMN ini sudah penuh dengan syarat dengan berbagai hal dan terkontaminasi macam-macam. Sehingga memang perlu adanya penyegaran orang yang betul-betul memahami bisnis itu sendiri, sehingga dia bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Karena kenapa sih kalau di BUMN selalu bisa high cost, tapi kalau bukan BUMN yang pegang kok bisa survive? Nah, ini kan berarti ada hal-hal yang perlu kita cermati. Jadi kita sangat mendukung sekali terjadinya penyegaran pimpinan yang betul-betul bukan dari lingkar dalam, tapi yang betul-betul memiliki manajerial maupun juga wawasan dan pengalaman dalam mengelola usaha itu gitu. Demikian Toto Dirgantoro dan saya Rizal Andika.